الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita kembali kepada pembahasan hadis yang ke 64, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha yang mengkhabarkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencium sebahagian istrinya, kemudian beliau telah keluar solat dan beliau tidak berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan didhaifkan oleh Imam Bukhari. Demikianlah kata-kata pengarang kita Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Kita lihat buku surat 155. Karya pertama yang kita membahaskan adalah tentang sanad hadis ini. Jadi hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dan Ibn Majah. Kira terdapat dalam kitab Sunan yang empat. Tetapi Imam Ibn Hajar hanya membawa riwayat ataupun bahawa menyebutkan bahawa ia dikeluarkan daripada Imam Ahmad. Baik. Jadi sebenarnya ia dikeluarkan oleh ramai lagi ulama hadis dalam kitab-kitab mereka. Kemudian At-Tirmidzi berkata, saya telah mendengar Muhammad ibn Ismail mendhaifkan hadis ini. Siapa Muhammad ibn Ismail? Guru pada Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, iaitu Al-Imam Al-Bukhari. Jadi kita ada sanad tentang hukum Imam Bukhari terhadap hadis ini, iaitu daripada Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Kita buka kitab Sunan At-Tirmidzi, kita jumpa Imam At-Tirmidzi kata Imam Bukhari mendhaifkan hadis ini. Jadi ini satu hukum daripada seorang ulama hadis yang besar. Dan Abu Dawud mengeluarkannya dari jalan Ibrahim At-Taimi dari Aisyah. Dari Ibrahim At-Taimi dari Aisyah, sementara dia tidak mendengar sesuatu darinya, maka hadis tersebut mursal. Siapa yang tak dengar sesuatu daripadanya, ia tu siapa yang pertama? Sebenarnya tu siapa pula? Kita ada dua nama kat situ, satu Ibrahim At-Taimi, satu lagi Aisyah. Jadi maknanya apa? Ibrahim At-Taimi tak jumpa Aisyah. Ini satu lagi sanad. Kita tulis. Ini riwayat Abu Dawud. Jadi oleh kerana itu hadis itu mursal. Kenapa mursal? Dia tak dengar daripada Aisyah, dia dengar daripada siapa? Jadi sahabatnya terputus. An-Nasa'i berkata, dalam bab ini tidak ada hadis yang lebih baik daripadanya, akan tetapi hadis tersebut mursal. Ini riwayat ini memang mursal, tapi inilah yang terbaik. Baik, penulis berkata, diriwayatkan dari 10 jalur dari Aisyah. Disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Khilafiyah, lalu dia mendhaifkannya. Ada 10 jalur, semuanya sampai kepada Aisyah. Bukan satu, bukan dua, banyak, sampai 10. Semua sampai kepada Aisyah juga. Semua ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Khilafiyah, tapi semua dia dhaifkan. Baik. Ibn Hazm berkata, tidak ada sedikit pun yang sahih dalam bab ini. Baik, yang kata banyak, sikit pun tak ada yang sahih. Maknanya semua lemah. Meskipun sahih dan sebagainya, ni kita kena betulkan terjemahan dia. Jika sahih pun, meskipun tu kena cancel. Jika sahih pun, maka hal itu kita boleh tukar kepada hukum kalau kita nak. Maka hukum itu berlaku sebelum turunnya perintah wudu. Jadi untuk sentuhan yang terjadi ini tak payah. Hukum itu berlaku sebelumnya turun perintah wudu. Dan lepas itu kita tambah kerana bersentuhan. Jadi kata Ibn Hazm sekali lagi, tidak ada sedikit pun yang sahih dalam bab ini. Jika sahih pun, maka hukum itu berlaku sebelum turunnya perintah wudu kerana bersentuhan. seolah-olah perintah wudhu itu ada dalil yang memerintahkan berwudhu kerana bersentuh lelaki dan wanita. Yang penting di sini hadis-hadisnya semuanya lemah. Sebab itu tidak kita tak akan jumpa hadisnya dalam mana-mana kitab. Waktu Imam Ibn Hajar sekarang ni bawa hadis yang mengatakan bersentuh ni, dalam hal ini cium ini, tidak membatalkan wudhu. Sebab itu tak akan jumpa hadis cium batal wudhu ataupun bersentuhan kemudian angkat wudhu. Tak ada, tak ada hadis macam ni. Yang ada cuma apa? Ayat Al-Quran yang menyentuh tentang berwudhu dalam surah An-Nisa dan Maidah. Baik, balik kepada riwayat. Semua riwayat itu datang daripada jalan ini, iaitu daripada Al-A'mash, Habib bin Abi Thabit, daripada Urwah bin Zubair, dari Aisyah radhiyallahu anha. Lain itu semua ialah sanad kepada apa? Kepada kitab-kitab, kepada Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi. Itu kita tak payah bahaskan, itu semua boleh, apa ni, boleh diterima. Jadi yang kita nak bahaskan ya adalah dekat sini. Semua balik dekat sini. Kalau sini betul, sini kuat, maka hadis ini sahih. Kalau kat sini tak kuat, maka semuanya tak kuat. Kita tak pernah periksa yang kat bawah. Baik. Maka kata ulama, penyakit hadis ini, kenapa Imam Bukhari kata lemah, apa ni, Abu An-Nasa'i kata lemah dan sebagainya, sebab kata mereka Habib ni, Habib Ibn Abi Thabit ini, dia tak dengar Urwah Ibn Zubair. Dia tak dengar daripada Urwah Ibn Zubair. Maknanya tak dengar apa? Adakah maknanya tak dengar, maknanya dia tak jumpa, tak sezaman? Mungkin tak kita sezaman tapi kita tak pernah jumpa, tak ada, tak dengar dia. Mungkin kita pernah jumpa dia tapi kita tak pernah belajar dengan dia. Maksud tak dengar maknanya tak dengar lah. Tak dengar hadis daripada dia. Tapi mereka ni sezaman, Habib bin Abi Thabit tabi'in ni ataupun bawah daripada tabi'in, dia jumpa Urwah bin Zubair. Tetapi dia tidak pernah belajar, tak pernah dengar satu hadis pun daripada Urwah bin Zubair. Jadi itu penyakit. Ada pun Urwah bin Zubair dengar daripada Aisyah. Memang banyak riwayat daripada Urwah daripada Aisyah. Jadi penyakit dia hanya dekat mana? Dekat sini. Jadi ada terputus antara Habib dengan Aisyah radhiyallahu anha. Boleh? Jadi kata ulama bahawa Habib ini tak jumpa daripada Urwah, yang kata demikian adalah Imam Al-Bukhari. Begitu juga Sufyan Al-Thawri, Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in dan lain-lain lagi. Ini semua adalah ulama-ulama besar jarah wa ta'dil. Jadi semua kata Habib tak dengar daripada Urwah. Baik. Kemudian jalur yang lagi satu yang disebutkan dalam kitab oleh Imam As-San'ani rahimahullah, daripada Ibrahim At-Taimi, daripada Aisyah. Penyakitnya sama juga Ibrahim At-Taimi, tak jumpa Aisyah. Walaupun Ibrahim At-Taimi ni seorang tabi'in, banyak riwayatkan hadis, dia seorang yang dipercayai, tetapi dia tak jumpa Aisyah. Yang ini memang terus tak jumpa, bukan tak dengar, terus tak jumpa. Dia tak jumpa zaman dia. Sebab dia wafat 40 tahun dia dah meninggal dunia, Ibrahim At-Taimi, dia tak sempat jumpa Aisyah radhiyallahu anha. Walau bagaimanapun, berkata Imam Ibn Abdul Barr rahimahullahu taala, dalam kitab tak ada ya. Baik, kata Imam Ibn Abdul Barr, siapa dia? Seorang ulama hadis, seorang ulama fikih juga daripada mazhab Maliki. Beliau berkata hadis ini sahih. Kenapa pula? Kan Habib tak dengar daripada Urwah. Dia kata Habib ini dengar daripada orang yang lebih hebat, lagi senior daripada Urwah. Habib ini dia dengar orang yang lebih senior daripada Urwah dan mati sebelum Urwah lagi. Ram. Dan Habib ini seorang imam yang dipercayai. Jadi kemungkinan dia dengar daripada Urwah ini kuat. Sebab apa? Dia sezaman dengan Urwah bin Zubair. Dia mungkin saja dia dengar hadis ini daripada Urwah bin Zubair daripada Aisyah. Jadi hujah Ibn Abdul Bar apa dia? Kemungkinan dengar. Kemungkinan dengar. Sebab satu zaman jumpa. Tapi hujah ulama-ulama tadi Bukhari, Sufyan al-Thawri, Ahmad bin Ma'in apa dia? Tak dengar. Habib tak dengar daripada Urwah. Sekarang awak nak pakai pendapat dia. Yang mereka yang kata tak dengar ke, atau yang mereka kata dengar sebab ada kemungkinan dengar. Sebab dia jumpa orang lebih sini. Tak dengar. Sebab bila mereka kata tak dengar, mereka ada ilmu bahawa dia tidak dengar. Diorang tahu dia tak dengar, dia tak belajar dengan sendiri. Faham? Dan siapa mereka? Itu ulama-ulama besar. Mana ada orang hebat lebih hebat daripada Bukhari, Sufyan al-Thawri ni? Satu dua cukup. Semua sekali satu satu baris dengan Imam Ahmad Ibn Ma'in, habis yang lain semua kalah. Ibn Abdul Bar jauh. Dia tahun 300-400an Hijrah. Lepas mereka ni semuanya. Ya, tentulah yang lebih tahu tentang hal ini adalah ulama-ulama yang kita sebutkan tadi. Dan ini menunjukkan satu hal bahawa hukum-hukum Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala terhadap hadis ni kadang-kadang apa? Ringan. Kadang-kadang ringan. Saya tak nak cakap selalu ringan. Satu ulama dia katakan kadang-kadang ringan. Jadi jangan apa ni? Jangan cepat ambil hukum-hukum Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala. Apalagi kalau dalam hal seperti ini menyalahi jumhur ulama hadis. Baik, kesimpulannya hadis ini lemah. Sebab tak jumpa. Baik, apa syarat hadis sahih? Hadis yang tak lemah, syarat hendaklah bersambung sanadnya sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambung sanad bukan maknanya ada error terus sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Error itu tak menunjukkan dia betul-betul bersambung. Ataupun an, ataupun haddatsana, ataupun apa ni semua tak bermaknanya dia bersambung. Kita kena lihat mereka ni boleh jumpa ke tak boleh jumpa. Boleh dengar ke tak boleh dengar. Kita kena cek tarikh lahir, tarikh wafat. Dan daripada sudut lain apa ni? Negeri mereka. Dia pernah safar. Misalnya satu orang kat Mekah, satu orang dekat Naisabur. Betulah? Dekat Azerbaijan sana. Jauh tak jauh? Jauh. Saya rasa tak ada orang tak. Kalau tak ada hal, siapa nak pergi apa ni? Azerbaijan ataupun Azerbaijan nak pergi Mekah. Kalau tidak ada dalil dan ada bukti bahawa dia pernah pergi Mekah, tak pernah semua hidup dia buat haji. Taruh lah kat situ biografi dia, dia tak pernah buat haji, tak sempat buat haji. Sebab dia sibuk dakwah apa je kan. Ada ulama macam tu, tak sempat buat haji. Jadi macam mana kita nak katakan dia dengar daripada satu orang kat Mekah? Walaupun sezaman. Jadi out dia, ni sanad ini terputus. Dan juga seperti ini, walaupun sezaman, kalau ada ulama kata dia tak dengar daripada syekh ini, maka sanad ni tetap tak bersambung. Jadi banyak lagi kita nak kena tengok sebelum kita hukumkan hadis itu hadis yang sahih. Itu pun belum selesai lagi. Hadis dah sahih pun belum tentu kita pakai apa dekat dalam hadisnya, ada khilaf lagi, adakah dia betul-betul hukumnya macam ini atau bukan macam ini. Baik. Oleh kerana hadis ini tidak sahih, maka kita balik kepada hujah ataupun balik kepada permasalahan hadis inilah. Hadis ini menunjukkan bahawa mencium isteri tidak membatalkan wuduk, terutama kalau dia sahih. Tapi kalau dia tak sahih pun, kita tidak ada dalil bahawa mencium isteri membatalkan wuduk. Tidak ada dalil. Jadi asalnya dia memang tidak membatalkan wuduk. Sebab tu kata Abu Zur'ah, hadis ini tak sahih. Tetapi aku berkata dengan hadis ini. Apa maknanya? Tetap tak batal. Maknanya tetap betul lah. Maknanya betul. Cuma apa ni, hadis ini tidak sahih. Baik. Ya, pembahasan dalam hal ini adalah hukum mencium isteri. Adakah dia membatalkan wuduk ataupun tidak? Dan kita tahu hadis ini tidak sahih. Maka sebelum kita katakan ya ataupun tidak, maka ulama membahagikan keadaan mencium isteri ini kepada dua keadaan. Yang satu adalah suami yang boleh kawal syahwatnya. Baik. Oleh kerana tak ada dalil yang mengharamkannya, maka kita katakan apa? Boleh dia mencium isterinya. Lepas tu dia nak pergi solat. Tetapi keadaan kedua adalah suami yang tidak dapat mengawal syahwat. Okay, baru kahwin ataupun masih muda ataupun isterinya masih lawa, habis. Jadi kalau takut keluar mahdi contohnya, ataupun baik-baik nak pergi solat ke masjid terus tak jadi, jadi yang itu kata ulama haram cium isteri. Baik. Adapun batal ke tak batal, hanya balik kepada apa? Ada tak yang membatalkan wuduk ataupun tidak. Okey. Walau bagaimanapun, kalau hadis ini sahih, satu faedah sebelum saya terlupa, bahawa Rasulullah SAW punya akhlak yang mulia dan dia bergaul dengan isterinya dengan pergaulan yang amat amat baik. Nak pergi solat pun dia cium dulu isterinya. Bukan nak pergi jauh mana-mana, kat airport baru nak cium apa semuanya. Masjid dia kat mana kakak? Masjid dia sebelah je. Daripada sini jalan sampai situ dah sampai. Itu pun nak cium isteri. Itu kalau rumah Aisyah radhiyallahu yang paling dekat. Dan kita tahu bahawa dalam riwayat-riwayat, bila ditanya siapa tu, aku rasa yang isteri yang dia cium tu adalah engkau wahai Aisyah. Aisyah cuma ketawa. Memang dia pun. Walau bagaimana pun, itu menunjukkan akhlak Rasulullah SAW. Dan satu perkara lagi, ada orang yang dah semangat ibadat, dah kata orang tu sampai tahap apa tu, hebatlah dalam ibadatnya. Dia kata kalau dah time nak solat aja, jangan fikir sesuatu pun tentang dunia. Semua fikir akhirat je, fikir apa? Mati, fikir ingat Allah SWT. Lu siapa wajah wajah? Jangan tengok orang pun tak kenal. Bagaimana sebagian orang-orang sufi dan sebagainya kan? Jadi kalau hadis ini sahih, hadis ini menolak dakwaan tersebut. Nabi SAW pergi solat nak menghadap Allah SWT, masih lagi fikir pasal dunia. Cuma bila dah time solat, habis putuskan semua hubungan dengan manusia. Itu pun bukan secara mutlaknya. Nabi SAW kalau dengar ada anak menangis kat belakang sah, dia kata apa? Aku nak panjang-panjangkan solat, tapi bila aku dengar anak tu nangis, aku pendekkan. Kenapa? Supaya aku tak mahu nanti mak dia susah. Asal dia Nabi SAW nak pendek ke nak panjang? Ya kalau boleh nak panjang aja. Tapi kalau ada sebab-sebab dia kan pendek kan. Orang lain terbalik, aku kalau boleh nak pendek kan. Ada hal baru panjang kan. Ada orang tengok baru dia nak panjang-panjang. Kalau tak ada dia pendek-pendek. Tapi Nabi SAW kalau boleh dia nak apa? Dia nak solat panjang-panjang. Walaupun ada hadis-hadis Nabi SAW apa ni, selalu tengok apa ni keadaan sahabat. Ada orang tua, ada orang sakit, apa semuanya kan. Jadi Nabi SAW akan kata apa ni, tengok orang yang paling lemah, kita solat ikut kadar mereka. Tapi kalau kita lihat Nabi SAW tak ada solat pendek-pendek sebenarnya. Dia punya pendek tu pun boleh tahan juga. Surah Al-A'raf Nabi SAW baca bagi dua dalam solat maghrib. Maghrib. Surah Al-A'raf. 100 ayat. Bagi dua. Surah Mursalat. Surah Tur. Baca dalam solat maghrib. Maghrib saya belum cerita pasal isyak. Saya belum cerita pasal subuh. Baik. Jadi ini adalah sunnah-sunnah Nabi SAW yang banyak dah ditinggalkan. Baik, balik kita kepada hadis ini. Kita ada beberapa masalah yang penting, iaitu hukum menyentuh lelaki dan wanita. Hukum menyentuh lelaki dan wanita. Maka terdapat beberapa pendapat? Banyak pendapat. Ringkasnya dua lah. Satu mengata batal wuduk disebabkan menyentuh lelaki dan wanita. Satu pendapat kata tidak. Kemudian yang kata batal tu, mereka berpecah kepada banyak lagi pendapat dengan syahwat ataupun tidak dan sebagainya. Baik, mereka mengatakan batal wuduk kerana bersentuhan ini, apa dalil mereka? Mereka katakan daripada hadis tak ada. Jadi dalil mereka adalah ayat Al-Quran. Firman Allah SWT, wa in kuntum junuban fattaharu. Apabila kamu junub, hendaklah kamu mandi. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisaa falam tajidu ma fatayammamu sa'idan thayyibah. Jadi kalau kamu junub, mandi. Dan kalau kamu sakit ataupun dalam safar, apa lagi? Ataupun baru selesai buang air besar, atau kamu telah bersentuhan dengan wanita dan kamu tidak menjumpai air, maka bertayamumlah. Baik. Yang serupa juga kita jumpa dalam surah An-Nisa. Cuma dalam surah An-Nisa tak sebut tentang kalau kamu junub, hendaklah kamu mandi. Itu je beza dia. Baik. Jadi kita kena sebutkan kat sini sebab itulah dalil utama. Sebab itulah satu-satunya dalil bagi ulama-ulama yang mengatakan bahawa bersentuhan itu membatalkan wuduk. Jadi ayat dia yang pertama, bila junub mandi. Lepas tu kuntum mardha, sakit, atau ala safar, musafir, qada hajat, ra'id. Lagi apa? Lamastumun nisa, bersentuhan. Dan ini semuanya ikut apa? Kalau tak jumpa air, saya mau. Macam ini insyaAllah jelas. Sebelum ini, kalau kita nak tambah lagi, sebelum ini, bila nak solat, apa? Berwuduk lah, cuci itu, cuci ini dan sebagainya. Ini ayat surah Al-Ma'idah. Kata ulama, bagi mazhab Syafi'i dan lain-lain lagi, ayat ini dalil bahawa menyentuh wanita itu membatalkan wuduk, sebab Allah Subhanahu Wa Taala gandingkan dia dengan apa? Perkara-perkara lain yang membatalkan wuduk, iaitu qada hajat. Ya tidak? Tayamum itu maknanya kalau tayamum tak ada air, kalau tak ada air ni semua kena apa? Kena wuduk, kena wuduk. Kena wuduk. Baik. Jadi sudah selesai? Belum selesai lah. Maknanya baru permulaan. Kita kena baca kitab. Baik. Asy-Syafi'iyyah berpendapat bahawa menyentuh perempuan yang tidak haram dinikahi membatalkan wuduk. Kena tambah tidak. Betul eh? Yang pegang buku bahasa Arab betul kan? La yahrum nikahu kan? Tidak, jadi tak ada tidak kat situ. Menyentuh perempuan yang tidak haram dinikahi, maknanya boleh kahwin kalau kita sentuh dia, maka dia membatalkan wuduk. Sebab tu kalau tak ada tidak, dia beza makna terus. Baik, berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, aula mastumun nisa, atau menyentuh perempuan. Surah Al-Maidah ayat ke-6, maka wajib berwuduk lantaran menyentuh perempuan. Ini dalil dia. Jelas ke tidak? Kalau tak jelas, mereka kata lagi, al-lams hakikatnya menyentuh dengan tangan. Makna ini dikuatkan oleh bacaan au lamastumun nisa. Tak ada mat, tak ada la, tapi lamastumun nisa. Kalau lamastumun nisa memang cuma apa? Sentuh dengan tangan. Jadi ayat ini jelas menunjukkan bahawa hanya dengan sentuhan laki-laki tanpa perbuatan perempuan. Sentuhan orang nak cancel ganti perbuatan. Ini sebenarnya dia dah masuk masalah lain sikit. Makna dia macam ni. Lamas, lams tu maknanya sentuh dengan apa? Tangan. Sentuh dengan tangan. Dan kita tahu ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sampai dia meninggal dunia, dia pun dapat macam ini. Dia tak goyang pun. Orang nak cakap apalah apa semuanya, dia tetap dengan pendapat ni. Dan awak tahu siapa Imam Syafi'i dalam bahasa Arab? Hebat, number one dekat orang tu dalam bahasa Arab. Dia sampai tinggal dekat apa ni? Dekat apa ni, perkampungan orang Badui, bagus bahasa dia apa semuanya. Dan dia ahli tafsir. Jadi dia kata lams tu maknanya setor dengan tangan. Kalau suruh wuduk, jadi batal. Dan ikut satu qiraat pula, memang tak ada panjang lah mastumun nisa. Sebab kalau panjang tu, mungkin orang kata ini untuk jima. Sentuh-sentuh, sentuh-menyentuh, punya duduk sentuh, maknanya jima lah. Kalau satu orang sentuh saja, satu orang saja sentuh, lelaki je sentuh. Walaupun perempuan tu tak sentuh, dia disentuh. Awak sentuh dia, awak batal dulu. Nah. Ini menegaskan bahawa lafaz tersebut tetap pada makna sebenarnya. Balik pada asal. Dan bacaan awlamastumun nisa' demikian pula. Kerana pada asalnya, kedua bacaan itu sama maknanya. Imam Asy-Syafi'i kata, ada dua kan kiraan. Satu sentuh-menyentuh, satu sentuh saja. Oleh kerana asal dia adalah sentuh dengan tangan, jadi dianggap yang sentuh-menyentuh itu pun apa? Sentuh dengan tangan juga. Itu dia punya dalil. Baik, macam mana nak jawab? Pendapat tersebut dapat dijawab dari sudut ayat ni je lah. Dengan memalingkan makna sebenarnya, iaitu dengan adanya indikasi, dengan karina. Makna memang asal macam ini, tapi kita mesti palingkannya daripada makna yang sebenar, kerana ada dalil, kerana ada karina, indikasi, sehingga dapat dipahami secara majas. Iaitu bahawa makna al-mulamasah di sini adalah jima. Mulamasah yang sentuh-menyentuh adalah jima. Demikian pula al-lams. Sentuh saja pun kita anggap sebagai apa ni? Jima, bukan sentuh dengan tangan. Tapi kalau awak nak palingkan makna daripada asal ini, mesti ada dalil. Kan orang sebutkan karinah. Apa karinah ya? Adalah hadis Aisyah yang telah disebutkan tadi. Kalau hadis itu sahih. Macam mana hadis tu pula tak sahih. Baik, meskipun terdapat celah ataupun kelemahan sebagaimana telah anda dengar. Apa kelemahan hadis tu? Terputus anaknya Habib tak dengar daripada Urwah, Ibrahim tak dengar daripada Aisyah. Baik, itu kecacatannya. Akan tetapi masing-masing jalannya menguatkan satu dengan lainnya. Tapi ni pendapat siapa? Pendapat Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala. Dia pun ulama hadis, pada dia kuat. Jadi dia sokong Ibnu Abdil Bar rahimahullah ta'ala. Baik, kemudian apa lagi karinah? Dan karinah, awak kena tambah dan karinah dekat depan dia. Dan karinah hadis Aisyah, tapi dalam Al-Bukhari, bahawa dia pernah tidur terlentang pada kiblat, yakni tempat solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika berdiri solat, beliau merabanya lalu memegang kedua kakinya, iaitu ketika beliau sujud. Dan jika beliau berdiri, Aisyah membentangkan keduanya. Senang cerita macam ini. Nabi SAW diri tempat kecil, Aisyah sedang tidur. Kalau Nabi SAW diri, Aisyah akan uruskan kakinya. Bila Nabi SAW nak sujud, Nabi SAW akan pegang kaki Aisyah. Raba tu lah, ghamazah. Untuk apa? Supaya dia apa ni? Dia naikkan kaki dia. Jadi Nabi SAW boleh sujud. Begitulah seterusnya pada waktu malam. Hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi ini dalil bahawa pegang wanita, menyentuh wanita dengan tangan tidak membatalkan wuduk. Sebab Nabi SAW sedang solat. Boleh? Ya. Ini menguatkan hadis tersebut. Menguatkan hadis apa? Hadis yang lemah ni, Aisyah ni. Nabi cium, isterinya tak angkat wuduk lagi. Yang menguatkan hadis tersebut dan menguatkan tetapnya pada makna asal, serta menunjukkan bahawa bukan tu kena cancel, bahawa menyentuh biasa pun tak payah, menyentuh seperti itu tidak membatalkan wuduk. Betullah? Nabi SAW sentuh isterinya dalam solat dan dia tak membatalkan wuduk. Itu menguatkan, kalau kita nak kuatkan hadis-hadis ini. Baik. Adapun alasan penulis dalam Fathul Bari, penulis kat sini Ibn Hajar, tentang hadis Aisyah ini, Jadi ulama Syafi'i tahu hadis ini. Bukan, orang tak tahu hadis ini kat Sahih Al-Bukhari. Tapi macam mana mereka jawab? Jawabnya dengan dua jawapan. Yang pertama, mungkin saja ada kain penghalang Nabi SAW solat, Aisyah mungkin ada selimut ke, ada apa ke. Bila Nabi SAW pegang kaki tu, rubber tu yang disebut ghamazah tu, bukannya tak berlapis, tapi dengan apa ni? Dengan berlapis selimut ke apa benda. Orang tengah tidur biasanya ada selimut ke apa semuanya. Jadi maknanya dia tak sentuh lah. Sebab itu Nabi SAW teruskan solat. Jawapan pertama. Jawapan kedua, kalau Nabi SAW dia boleh sentuh wanita tak batal wuduk. Tapi kalau awak Nabi ke bukan? Ada orang kata dia Nabi. Kalau awak bukan Nabi, awak sentuh mesti batal. Balik kepada ayat Quran. Baik, apa kata Syekh As-San'ani rahimahullah ta'ala? Maka hal itu sangat jauh dan bertentangan dengan zahirnya hati. Ini kemungkinan lah. Kemungkinan. Tapi kemungkinan yang jauh. Dan bertentangan dengan zahir hadis. Hadisnya ada lapik ke tak ada lapik? Tak ada lapik. Tak ada selimut, tak ada apa. Dan ini bukan cerita apa ni, tak tahu lah musim sejuk ke musim panas. Musim panas mana orang nak pakai selimut apa semua. Baik, yang kedua, adakah ni khusus untuk Rasulullah SAW? Zahirnya semua yang Nabi SAW buat umum untuk umat, yang kecuali ada dalil. Jawapan-jawapan ni lemah. Baik, Ali radhiyallahu anhu, ni dalil yang berikutnya. Mentafsirkan al-mulamasah dalam Al-Quran itu, bersentuhan tu, dengan jima. Pendapat siapa? Sahabat nama dia Ali radhiyallahu anhu. Dan juga ditafsirkan oleh Ibn Abbas. Dialah yang didoakan agar diajarkan ta'wil oleh Allah, yang ini tafsir. Nabi dah doakan dia untuk mentafsir Al-Quran. Dia kata mulamasah itu jima, bukan sentuh dengan tangan. Riwayat ini daripada Abdun bin Humaid, bahawa dia mentafsirkan mulamasah setelah meletakkan kedua jari pada telinganya, dan dia kata apa? Ketahuilah dia bersetubuh. Dia tak mau dengar apa dia cakap, betul lah. Maksud dia apa ni, para ulama dahulu apa ni, apa ni, jagalah kata-kata mereka dan perkataan-perkataan yang mungkin apa ni, apa ni, malu disebutkan. Tapi itulah tafsiran dia. Baik, dan diriwayatkan darinya oleh At-Tashti bahawa ia ditanya oleh Nafi' Ibn Al-Azraq tentang mulamasah, maka ia mentafsirkan dengan jima. Jadi menunjukkan bahawa ayat yang ditafsirkan oleh Imam Syafi'i ini ada tafsiran lain, bahawa dia adalah jima, bukan sentuh dengan tangan. Kemudian jawapan yang berikutnya, di samping itu susunan ayat dan uslubnya menunjukkan bahawa yang dimaksud dengan al-mulamasah adalah jima, susunan ayat. Sebab itu saya susun macam tadi. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa di antara yang membolehkan tayamum adalah kembali daripada buang air besar. Ini qada hajat, untuk menegaskan atas hadas kecil, bahawa kalau kita buang air besar, kita ada hadas. Dan menyebutkan al-mulamasah untuk menegaskan atas hadas besar. Hal tersebut sepadan dengan firman Allah SWT mengenai perintah mencuci dengan air, yakni mandi. Wa in kuntum junuban fattaharu, dan jika kamu junub maka mandilah. Seandainya mulamasah difahami dengan sentuhan yang membatalkan wudu, niscaya akan hilang penegasan bahawa tanah dapat menggantikan air dalam menghilangkan hadas besar juga, bukan hadas kecil saja. Dan bertentangan dengan awal ayat. Apa awal ayat? Apabila kamu junub, mandi. Dan Al-Hanafiyah, ini yang last tu tak payah baca. Jadi susunan ayat dia kita lihat, mula-mula Allah SWT kata, wahai orang beriman, bila nak solat, berwudu. Ringkas dia. Kemudian kalau kamu junub, wudu tak cukup, mesti nak kena mandi. Jelas tak? Jadi kita ada hukum untuk hadas apa yang pertama tu, wudu tu ada apa? Hadas kecil. Dan kita ada hukum untuk hadas besar. Ini semua dah ada dah, untuk air. Sekarang Allah nak ceritakan, kalaulah kita tak ada air atau tak boleh pakai air, sama ada sakit ataupun musafir. Baik, apa hukum dia? Allah nak katakan, ambil ikul belakang dia, tayamum kalau tak ada air. Sekarang ke atas tu disebutkan tentang apa? Awal ayat, hadas kecil, hadas besar. Kalau tayamum, kita Allah nak terangkan tentang hukum tayamum, Sepatutnya Allah pun terangkan bahawa boleh tayamum untuk hadas kecil dan hadas besar juga. Baik. Qada hajat. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil. Jadi itu dah ada dah. Bersentuhan wanita. Kalau kita tafsirkan dia sebagai hadas kecil juga, sentuh dengan tangan, maknanya kita masih kurang satu lagi. Apa dia? Tentang hadas besar mana pula? Apa hukum dia? Tak ada. Sebab itu, mengikut susunan ayat, sepatutnya bersentuhan wanita itu menerangkan tentang hadas besar. Dan ini tidak ada maknanya kecuali dia adalah jima. Ayat ni jangan salah faham. Jangan mentang-mentang sakit terus tayamum. Bukan semua sakit boleh tayamum. Dan bukan mentang-mentang musafir terus boleh tak? Boleh tayamum. Tidak. Tiada air baru boleh tayamum. Ataupun yang semakna dengannya. Apa yang semakna dengan tak ada air? Ada air tapi tak boleh pakai dan sebagainya. Jadi oleh kerana inilah jawapan-jawapan tentang dalil ayat. Kita terpaksa saya syarahkan ni walaupun tak ada dalam kitab. Sebab hadis apa buku ni, buku Bulughul Maram ni cuma bahaskan tentang apa? Hadis saja, tak ada sebut tentang ayat. Tu kitab lain, tafsir ayat hukum, ahkam. Kalau ada kaitan kita kena sebutkan juga. Ada soalan setakat ni? Jadi faham hujah mazhab Syafi'i. Hujah dia ada hujah ke tak ada hujah? Ada dalil ke tak ada dalil? Ada. Apa dalilnya? Quran. Baik, daripada mana dalil dia? Asal makna lams tu dekat dalam kalimat lamas kumunita. Asal makna bersentuhan. Asal makna dalam bahasa Arab sentuh dengan tangan ke sentuh ekstra? Sentuh. Sentuh tangan aja cukup. Itu asal. Dan ada pula kiraat macam itu, lamas tu. Jadi mereka kata apa? Maknanya adalah sentuh dengan tangan sahaja. Selesai. Itu hujah mereka. Dan telah kita jawab dengan hujah-hujah tadi. Asal itu mesti kita apa ni? Selewengkan dia ataupun apa kita kan? Kita palingkan dia bila ada dalil-dalil lain. Dalil adalah hadis 1, 2, 3 dan juga adalah susunan ayat. Susunan ayat. Baik. Baik, sekarang ada beberapa masalah. Banyak sebenarnya. Yang pertama, mengikut pendapat mazhab Syafi'i ni, ataupun mana yang awak nak dengar semua pendapat tak? Kita buat tu dulu, semua pendapat tentang masalah ni. Tentang ini lagi bagus. Kita sebenarnya ada 7 pendapat. Tadi saya kata kalau nak ringkaskan, 2 pendapat. Satu kata batal, satu kata tak batal. Daripada yang batal tu, dia ada macam-macam. Okay. Pendapat pertama, bagaimana kita dah dengar, bahawa menyentuh wanita itu batal wuduk. Ini adalah pendapat Umar bin Khattab. Pendapat Ibnu Mas'ud, pendapat Ibnu Umar, pendapat Zaid bin Aslam, semua sahabat. Kemudian daripada tabi'in makhul, Imam Syabi, Imam An-Nakhai, Imam Atta', Imam Az-Zuhri, Imam Rabi'ah, semua ulama'. Jadi bukan Imam Syafi'i seorang, ramai yang macam dengan sama dengan dia. Bahkan ada sahabat lagi. Pendapat yang kedua, menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Dan ini riwayat daripada Ibnu Abbas macam tadi. Dan juga Atta' dan Tawus, Masruq, Al-Hasan Al-Basri dan Sufyan Al-Thawri dan mazhab Abu Hanifah. Yang ketiga, kalau bersentuhan dengan syahwat baru batal. Kalau sentuh je tak dengan syahwat, tak batal. Macam mana syahwat tak syahwat? Sengaja tentu, tapi tak ada syahwatnya. Maknanya dia tidak rasa apa-apa sebab dia dah tua sangat, atau perempuan yang dia sentuh tu pun dah tua sangat. Mungkin tak ni? Okey. Dan ini adalah riwayat daripada Al-Hakam, seorang ulama, Hammad ibn Salamah, Imam Malik. Daripada mazhab, awak cuma tulis Malik cukuplah. Dan Al-Layth, Ishaq bin Rahawai. Dan satu riwayat lagi daripada Sya'bi dan daripada Nahai. Dan juga daripada Rabi'ah, daripada Imam Thawri. Dan Imam Ahmad bin Hanbal, dia ada tiga riwayat. Seperti dalam apa tiga-tiga pendapat ni. Dia ada riwayat yang kata batal, dia ada kata riwayat yang tak batal, dia kata dia ada riwayat yang kata batal kalau dengan syahwat. Sebab tu siapa mazhab Hanbali pun pening, mana satu nak ikut. Semua mazhab dia ada. Awak ikut mazhab, awak memang makin susah dan makin senang kadang-kadang. Baik, pendapat yang keempat, kalau bersentuhan wanita itu sengaja baru batal. Tak sengaja, tak batal. Logik ke tak logik? Logik lah. Tak sengaja. Jadi kalau tengah tawaf terpegang, tak batal. Kalau tengah jual beli terpegang ambil apa change apa? Tak batal dan seumpamanya. Biasanya kalau tak sengaja mestilah tak dengan syahwat. Jadi kalau terlupa ke, lalai ke, tidur terpegang dan sebagainya, semua tak batal. Tapi tidur dah memang batal. Mem, yang kelima, kalau yang dia sentuh itu adalah bahagian anggota wuduk, maka batal lah wuduk. Maksudnya kalau dia pegang kepala, batal tak? Batal. Pegang telinga, batal tak? Batal. Kalau pegang tangan, batal. Pegang siku, batal. Pegang bahu, tak batal. Pegang kaki, sampai dekat apa? Pegang pukul lali, batal. Atas sikit, tak batal. Wah, ni bahaya juga. Dan ini dihikayatkan oleh pengarang kitab Al-Hawi, ini orang mazhab Syafi'i, daripada Imam Al-Auza'i. Tapi ini hikayat lah. Hikayat ini tak berapa kuat. Sebab ada hikayat lain bahawa dia kata tidak apa ni, tidak batal terus. Pegang mana tempat pun tak batal. Tapi ini pendapat aja kita kumpulkan. Pendapat yang keenam, kalau bersentuhan dengan wanita dengan syahwat, walaupun berlapik dengan lapikan yang tipis, batal wuduk dia. Lagi sekali, kalau bersentuhan dengan syahwat walaupun lapisan dia tipis, mesti dia berkambing tipis saja contohnya kan, bersentuhan dan dengan syahwat, batal. Ini adalah riwayat daripada Rabi'ah dan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Yang ketujuh, kalau dia sentuh mahram dia sendiri pun batal. Adik dia ke, kakak dia ke, ibu dia ke, nenek dia ke, semuanya batal. Ini dihikayatkan daripada Atta'. Atta' ni anak murid pada Ibn Abbas. Tapi riwayat ini betul ke tak betul? Kata Imam Nawawi, hadza ghairu sahih. Jadi hikayat ni tak betul. Dia kata tak ada ulama pun kata kalau pegang, kalau bersentuhan dengan mahram sendiri, maka dia membatalkan wudu. Jadi kalau kita nak ambil yang ada riwayat tu, enam sajalah. Naam saja. Ini semua daripada Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, apa yang awak boleh dapat daripada pendapat-pendapat ini? Diversity bukan itu yang kita nak cerita kan? Ulama yang daripada dulu macam-macam pendapat. Tapi kenapa mereka berpendapat-pendapat tadi? Bila mereka katakan mesti dengan syahwat, dengan sengaja, apa yang kita boleh dapat? Bahawa mereka menganggap apa? Setakat sentuh tak batal sebenarnya. Tetapi oleh kerana lelaki sentuh wanita ini, dia ada makna lain. Apa makna dia? Kalau dengan syahwat, biasanya dengan syahwat, maka apa akan jadi? akan berhadas, akan keluar sesuatu daripada kemaluan, mari taruhlah mari. Maka ketika itu batal. Sebab tu mereka ada banyak yang mensyaratkan apa, hendaklah dengan syahwat. Jadi seolah-olah inilah pendapat tengah antara dua yang hujung. Yang pertama kata batal terus, yang hujung lagi satu kata tak batal terus, yang tengah-tengah meja ni kata apa? Kalau dengan syahwat, batal. Kita tak kata tak batal terus, kita tak cakap batal terus, di tengah-tengah. Dan inilah pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ini pendapat banyak ulama yang beri fatwa. Baik. Tapi apa dalil? Ini setakat apa? Pandangan. Ya? Jadi pada saya lah, kalau perkara membatalkan wuduk ni, mana ada beza dengan syahwat ke tak dengan syahwat? Keluar aje batal. Kalau sentuh aje patutnya batal. Siapa cakap batal? Mesti batal lah secara mutlak. Oleh kerana itu, terdapat khilaf di kalangan ulama tentang banyak masalah. Saya sebutkan aja, buat boleh fikirkan. Ada lucu-lucu juga. Ini adalah keadaan-keadaan menyentuh. Yang pertama, yang batal ni siapa? Yang sentuh ke yang disentuh? Yang sentuh je. Ataupun yang sentuh dan disentuh. Quran kata apa? La mastum, kamu lelaki sentuh wanita. Bukan wanita sentuh kamu. Sebab itu ada pendapat yang kata kalau lelaki sentuh wanita, wanita tak payah angkat wuduk. Lelaki tu yang kena, yang kena angkat wuduk. Kalau wanita yang sentuh lelaki, sepatutnya samalah. Tapi lelaki pula tak payah apa? Tak payah angkat wuduk. Maknanya dekat sini, yang batal wuduk adalah yang menyentuh. Al-fa'il aja, la-mis. Al-malmus, yang kena sentuh tak payah, tak payah angkat wuduk. Ini salah satu daripada pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Banyak orang Syafi'i pun tak tahu benda ni juga. Baik, sekarang kita ada masalah-masalah seperti kalau menyentuh wanita yang tua, yang ni yang dah tak ada syahwat lagi, sama ke tak sama? Batal ke tak batal wuduk kita? Kalau kita tak nak cakap pasal wuduk dia, ni dalam mazhab Syafi'i ada khilaf. Ada khilaf menunjukkan bahawa sebenarnya mazhab Syafi'i ni kebanyakan ulama dia tu balik kepada sebab yang boleh difikirkan, iaitu tentang syahwat. Baik, kalau yang dia sentuh tu adalah tangan yang dah angin sakit, apa, kok angin ahmar, dah ada apa? Paralel dah. Garanti tak ada syahwat punya. Batal tak? Khilaf lagi dalam mazhab ulama, dalam mazhab Syafi'i. Kalau dia pegang tangan ekstra, orang tu ada tiga tangan, satu dua, satu lagi keluar ke tepi, batal ke tak batal? Ada yang kata tidak batal, sebab apa? Tak ada tak ada syahwat. Apa lagi awak boleh fikirkan sebelum saya teruskan? Baik, kalau dia menyentuh budak kecil, budak perempuan kecil belum balik atau bayi, batal ke tak batal? Tak ada beza. Nisab semua nisab. Mazhab Syafi'i kata apa? Ada yang kata batal, ada yang kata tidak, tidak batal. Tapi kebanyakan mereka tidak batal. Sebab Nabi SAW pegang Umamah dalam solat. Umamah tu masih kecil. Baik. Kalau kita sentuh bukan badan, kita sentuh rambut perempuan, batal tak? Kita sentuh gigi dia, kita sentuh kuku dia, batal ke tak batal? Wahai mazhab Syafi'i, awak, saya tak rasa awak tanya ustaz-ustaz Syafi'i pun tak tahu. Kalau dia tak revise lah. Saya pun baru jumpa ni. Ada tak batal? Ada dua pendapat, sama juga. Baik, yang mengatakan tidak batal mereka kata ini adalah mazhab Syafi'i sebab ada dalam kitab Om, tulis macam tu. Kita tahu mazhab ni kadang-kadang dia tak banyak dalil, dia tak payah dalil pun, dia cuma apa? Imam kata dan dia sebutkan. Baik, ada yang mengatakan batal. Awak dengar dalil dia, kenapa sentuh rambut batal, sentuh gigi batal, sentuh kuku batal? Sebab kalau dia hadas besar, adakah dia tak payah basuh rambut, tak payah basuh gigi, tak payah basuh kuku? Semua kena basuh kan? Semua kena basuh. Menunjukkan semua ni apa ni? Masuk dalam hukum sentuh-menyentuh. Kemudian kalau dia mati, kita mandikan dia semua, kita basuh. Rambut tak payah basuh, kuku tak payah basuh, kita semua mesti basuh. Ha, jadi kalau dia mati pun kita kena basuh semua. Jadi semua tu kena. Nah. Ada pun kenapa wanita-wanita yang mahram kalau kita pegang tidak batal, maknanya isteri, bukan isteri, adik-beradik dan sebagainya, ibu dan atas dan bawah anak dan seterusnya. Sebab apa ni? Asalnya tak ada syahwat antara lelaki dengan mahramnya. Asalnya ada syahwat ke tak ada syahwat? Tapi zaman kita kat Surabaya selalu dengar apa? Sumbang, sumbang mahram. Mana dah ada syahwat pun sekarang. Baik, kita tanya mazhab Syafi'i, wahai Ustaz Syafi'i, kalau suami ataupun kalau bapa ni dia sentuh anak dia dengan syahwat, batal ke tak batal? Oh. Susah juga kan? Baik. Maka kata mereka tetap tidaklah, tidak batal. Sebab pada mereka mahram ni semua macam lelaki. Tapi kita boleh jawab lagi tidak? Lelaki dengan lelaki kadang-kadang ada syahwat tak? Ha kan? Itu menunjukkan bab syahwat ni kalau awak masukkan tak boleh juga betulnya. Sebab lelaki dengan lelaki pun boleh, boleh syahwat, bukan setan wanita. Cuma banyak je. Nah. Walau bagaimanapun mereka katakan sebabnya adalah mahram itu dikira sebagai lelaki. Walaupun dengan syahwat tidak batal. Kalau seorang yang menyentuh wanita yang telah meninggal dunia, batal tak wuduk dia? Tantara yang mereka sebutkan, wanita yang telah meninggal dunia, kita sentuh dia, kita nak mandikan dia, apa hal? Kita nak sentuh dia, kita nak nak mandikan dia, batal tak wuduk kita? Mazhab Syafi'i kata batal. Hada wa sahih muqtar, kata Imam Nawawi, inilah yang terpilih, inilah yang betul. Pasal dia masih apa? Nisa, masih wanita. Wanita ke bukan tu? Wanita. Hidup ke mati dia tetap wanita. Dan kias dalam masalah lain, kalau seorang yang menyentuh kemaluan mayat, batal ke tak batal? Seperti orang yang apa, bersetubuh dengan mayat. Ini banyak disebut dalam kitab-kitab. Dia kena hukum zina ataupun tidak? Dia kena mandi ke tidak? Kalau dia bersetubuh dengan wanita, misalnya mayat, kena mandi tak dia? Apa jawabnya? Mandi kan? Kalau kena mandi, maknanya apa? Sentuh dia pun tak boleh. Ha, ini semua cerita panjang lebar. Nah, kalau dia terpegang tangan wanita yang dah mati, yang terputus. Wah, lama susah. Saya bawa aja. Batal tak batal? Tak ada. Kalau dengan syahwat pun. Baik, kata mereka tidak batal. Sebabnya apa? Ini tangan, ni bukan perempuan lagi. La ilaha illallah. Baik, tadi ni semua cerita tentang sentuh dengan apa? Dengan tangan. Awak boleh bayangkan, awak boleh sentuh dengan apa lagi? Alah, kaki senang. Lain daripada tu? Sentuh dengan kuku boleh, sentuh dengan gigi, sentuh dengan lidah. Ni semua ada ke tak? Awak tahu tak tu semua orang sebutkan dalam masalah, dalam mazhab Syafi'i. Sentuh dengan lidah. Lidah sentuh dengan apa ni? Dengan isteri. Batal ke tak batal? Imam Syafi'i kata sentuh tu dengan apa? dengan tangan. Yang sebenarnya cakap, kata mereka, kita tak jumpa satu nas pun daripada Imam Syafi'i dalam masalah-masalah ni. Memang tak ada pun. Jadi masalah sekarang, kalau ada, kalau orang tanya apa jawapannya? Apa agak awak menjawabkan? Ini menguatkan apa sebenarnya? Masalah syah. Kalau pegang tangan dah syahwat, jilat dah tentulah, lagi teruk lagi. Sebab tu kata mereka, nak sebutkan tak sebutkan? Tak payah, nak sebutkan. Mereka kata kalau lidah dengan lidah terjilat tak sengaja, semua kata batal. Kata Imam ada ini. So menunjukkan bahawa masalah ini kalau dibuka lagi, apa sal batal? Awak balik kepada itu juga. Adakah dia bersebab ataupun dia tidak bersebab? Kalau awak tak betul dalam bab ni, semua nanti kat bawah semua ada macam-macam hal. Pendapat yang saya pilih dari dulu sampai sekarang adalah penyentuh antara lelaki dan wanita tidak batal secara mutlak. Tak batal. Sebab tak ada dalil, dan ayat ini adalah untuk jima' sahaja. Tapi tak bermakna sentuh bukan mahram tu selain daripada isteri lah . Walaupun tak batal bahawa dia tidak haram tu cerita lain . Haram tu dah bintu punya . Ada apa-apa soalan? Baik, mazhab yang saya nak awak ingat, cuma tiga saja. Tiga. Satu mazhab Syafi'i, semua tak payah ingat lah, semua dah ingat kan? Batal lah. Mazhab kedua, mazhab Maliki, yang kata batal kalau dengan syahwat sahaja. Dan mazhab yang ketiga adalah tidak batal walaupun dengan syahwat, iaitu mazhab Hanafi. Imam Ahmad kita dah katakan, dia tiga-tiga dia ada. Okay. Sedikit tentang mazhab terakhir tadi, mazhab Hanafi, yang mengatakan tidak batal walaupun dengan syahwat, macam mana pun mereka letakkan satu pengecualian. Iaitu, kalaulah dalam keadaan cumbuan yang terlampau dahsyat, minta maaf, bila kemaluan dah bersentuh dengan kemaluan, maka kata mereka, syahwat ke tak syahwat, batal juga. Itu saja pengecualian mazhab Hanafi. Apa yang kita nak lihat, banyaknya condong kepada apa tu? Kepada bab syahwat. Saya pun tak tahu ni masalah ijtihadiyah. Jadi pada saya, saya dah terangkan pendapat kita. Tapi kita mesti juga nak hormat apa pendapat-pendapat lain. Itu sudah. Mungkin mazhab Syafi'i kata sentuh je batal, kena sentuh je boleh syahwat dan seterusnya. Allah Alam. Yang lain tu ada dia punya perincian-perincian. Jadi insyaAllah kita berhenti di sini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum.